Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tawam bi ihsanin ila yaumiddin. Buka bukunya halaman 23. Al-babul awal. Al-ismu min haythul i'rabi wal bina. Bab yang pertama dari kitab Mulakhas yang dikarang oleh Fuad Nikmah, yaitu orang Mesir, yaitu isim ditinjau dari i'rab mu'rab dan mazminya. Kemudian selanjutnya tabaqan liqawaidin nahwi yang qasimul ismu min haythul i'rabi wal bina kismaini mu'rabun wa mabniyun. Tentunya liqawaidin nahwi, untuk kaidah-kaidah nahwu, yang qasimul ismu, isim terbagi min haythul i'rab wal bina, dari segi mu'rab dan mabninya suatu kalimat ataupun suatu kata, kismaini, itu ada dua bagian. Yang pertama adalah mu'rabun wa mabniyun, yaitu isim yang mu'rab dan isim yang mabni, itu satu kata dari qawaidun nahwi. Kemudian selanjutnya al-ismul mu'rabu, tadi mu'alim menyatakan bahwasanya suatu kata, bukan kalimat, kata itu kalau menurut qawaidun nahwu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim yang mu'rab, kemudian yang kedua adalah isim yang mabni. Kemudian mu'alif ingin memberikan keterangan tentang apa itu isim yang mu'rab. Al-ismul mu'rabu huwalladhi yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Itu pengertian isim yang mu'rab. Dia adalah yang berubah sakal, yaitu harokat akhirnya, bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah, dengan perubahan tempat di dalam jumlah. Itu pengertian isim yang mu'rab. Fa kalimatu, dan kalimat ar-rajulu, beliau memberikan contoh kalimat ataupun kata dengan kata ar-rajulu. Matalan, sebagai contohnya, wahya ismun mu'rabun, maka dia dikatakan sebagai isim yang mu'rab. Yakunu akhiruha ad-dhammata awil fathata awil kasrata ala hasabi mawqiha fil jumlah. Dia adalah isim yang mu'rab, yaitu hiya kalimat ar-rajul, dia dinamakan sebagai isim yang mu'rab. Kenapa? Yakunu akhiruha ad-dhammah, karena kalimat ar-rajulu di situ akhir daripada harokat akhir daripada kata tersebut adalah akhirnya dhamma. Kadang-kadang dia tuh berharokat dhamma ar-rajulu, awil fathata ataupun bentuknya fathah ar-rajula, awil kasrata ataupun kasroh ar-rajuli, min hay ala hasabi maqiha fil jumlah, sesuai kedudukan dia di dalam jumlah. Jadi kalimat ar-rajulu adalah termasuk isim yang mu'rab. Apabila kalimat ar-rajulu menduduki isim yang marfu, berarti ar-rajulu di dhammah. Kalau ar-rajulu di sini menduduki isim yang mansub ataupun sebagai maf'ul bih ataupun yang lainnya, maka dia adalah isim yang mansub ar-rajula. Seperti dalam contoh darabtu ar-rajula, kalimat ar-rajula itu mansub dengan fathah karena dia isim yang mu'rab. Kemudian awil kasrah ataupun kasrah, seperti contoh marartu birrajuli, sehingga kalimat ar-rajuli di situ dikatakan sebagai isim yang mu'rab karena harakat akhirnya bisa berubah dengan sesuai kedudukan kalimat tersebut menduduki kedudukan di dalam jumlahnya. Tabaqan 5 sayuwaddahul bil fi'li bil faslil awal minal kitab. Tentunya akan lebih jelas lagi bil faslil awal, dengan pasal yang pertama, minal kitab, dari kitab ini. Sehingga alkitab di situ namanya al ahdiyah zikriyah. Nanti kalau antum belajar tentang masalah al, sehingga kalau mu'alim menyatakan, saya ulangi, tabaqan lima sayuwaddihu, tentunya akan lebih jelas lagi bil faslil awal, dengan pasal yang pertama, minal kitab, dari kitab ini. Jadi kesimpulan daripada isim yang murab adalah dia adalah isim yang harakat akhirnya bisa berubah sesuai kedudukan dia di dalam jumlahnya. Kalau dia itu menduduki mubtada berarti kalau dia itu menduduki kedudukan mubtada berarti dia itu marfu, seperti contoh ar-rajulu qa'imun, ar-rajulu marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena itu isim yang mu'rab. Kemudian kalau dia itu menduduki kedudukan isim yang mansub berarti dia itu dengan fathah, innar rajula qa'ima qa'imun. Kalau dia itu dengan kasrah, maka apabila didahului dengan huruf jar, maka dia itu adalah isim apa namanya, tandanya dengan kasrah ar-rajuli. Itu isim yang mu'rab. Kemudian kita lanjutkan al-ismul mabni. Huwa alladhi la yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri maqihi fil jumlah. Kalau isim yang mabni adalah kebalikan daripada isim yang mu'rab. Tadi kalau isim yang mu'rab itu apa namanya, harakat akhirnya berubah, sekarang yang tidak berubah, yaitu pengertiannya huwa alladhi, dialah yang la yataghayyaru, tidak berubah syaklu akhirihi, harakat akhirnya, bitaghayyuri maqihi fil jumlah, dengan perubahan tempat di dalam jumlah tersebut. Itu isim yang mabni. Bagaimanapun bentuk kalimatnya dan bagaimanapun bentuk amil yang masuk kepada isim yang mabni tersebut, maka harakat akhirnya tetap tidak berubah. Kalau kasroh berarti selamanya kasroh, kalaupun dhamma selamanya dhamma, kalaupun dia itu mabni dengan fathah, maka selamanya dia itu dengan fathah, tidak bisa berubah. Itu isim yang mabni. Kemudian mualis memberikan contoh, fakalimatu nahnu masalan, dan kalimat nahnu sebagaimana contohnya, wahiya ismun mabniyun, maka dia adalah termasuk daripada isim yang mabni. Yakunu akhiruha daiman ad-dhammata aynama waqa'at fil kalam. Maka akhir daripada kalimat nahnu senantiasa dengan dhammah dimanapun letaknya dia di dalam kalam. Di dalam kalam adalah jumlatul mufid. Al-kalam adalah jumlah yang sempurna yang bisa dapat dipahami dan bisa mengandung faedah. Itu namanya al-kalam. Kemudian kadzalika kalimatu hadhihi, yang demikian itu juga kalimat hadhihi. Perhatikan harakat akhirnya, wahiya ismun mabniyun, maka dia adalah termasuk isim yang mabni. Yakunu akhiruha daiman al-kasrata aynama waqa'at fil kalam. Maka dia itu akhir daripada harakat kalimat hadhihi tersebut senantiasa dengan kasrah dimanapun letaknya kalimat hadhihi di dalam kalam. Seandainya kita katakan dengan kalimat nahnu, nahnu mujahiduna, kalimat nahnu sebagai isim yang marfu menduduki kedudukan dalam jumlah yang dia itu marfu, maka dia adalah nahnu al-mujahiduna, tetap dalam keadaan marfu, dhamma harakat akhirnya. Kemudian kalaupun kalimat seandainya nahnu di situ menempati tempat yang mansub, berarti dia itu dengan nahnu, akhir harakatnya di dhamma, Begitu juga kalau dia kemasukan huruf jar, maka harakatnya tetap tidak bisa berubah, yaitu dengan dhamma. Begitu juga hadihi, hadihi fatimatu, marartu bihadihi fatimata, kemudian dorobtu hadihi fatimata, dan terus hadihi dengan kasrah karena isim yang mabni. Ya, jadi begitu. Kemudian al-asma'ul mabniyatu, setelah mu'alif menyatakan bahwasanya kalimat menurut kaidah nahwu ataupun kata menurut kaidah nahwu itu ada dua, yaitu mabni dan mu'rab. Kemudian di antara isim-isim yang mabni, beliau akan memberikan keterangan. Wal asma'ul mabniyatu hiya ad-dhamairu, isim-isim yang mabni, yaitu isim-isim yang termasuk yang mabni, yang harokat akhirnya tidak bisa berubah. Yang pertama adalah ad-dhamair, yaitu dhamir. Di antaranya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itulah semua yang dinamakan sebagai dhamir, kata ganti. Dan dimanapun letak kalimat dhamir tersebut, dia adalah isim yang mabni. Jadi kalau antum baca suatu kitab menjumpai dhamir, berarti dia adalah isim yang mabni, bukan mu'rab. Yang kedua, wa asma'ul isarah, dan isim isarah, baik itu isarah yang dekat ataupun yang jauh, itu semuanya isim yang mabni. Seperti contoh yang dekat hadihi, kemudian hadhani, dan ulaika, kemudian ta'atil dalika, kemudian tilka, wa ila akhirihi. Itu semuanya isim yang mabni. Nanti ada perkecualian, tentunya di sana ada beberapa perkecualian yang harus dikecualikan dari isim isyarah tersebut. Dan mu'alif di sini menyatakan al-aghlabiyah, secara umumnya. Ya, secara umum bahwasanya asmaul isyarah adalah semua adalah isim yang mabni. Nanti ternyata di sana ada isim yang ada isim isyarah yang tidak mabni, di antaranya adalah hadzani. Dia adalah bukan isim yang mabni, tetapi isim yang mu'rab. Kenapa? Karena kalimat hadzani ini suatu saat dia itu bisa berubah dengan kedudukan dia di dalam jumlahnya. Tatkala itu marfu hadzani, dan tatkala mansub hadzaini, dan tatkala majrur juga bisa hadzaini. Dan kenapa di sini mengatakan wasmaul isyarah dan isim isyarah termasuk isim yang mabni? Ini hukum alal aghlabiyah secara umumnya. Nanti kalau mau terperinci, nanti ada perkecualian di antara mereka, yaitu ada yang mukroh. Kemudian wasmaul mausulatu, dan isim mausul alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allai, dan allati. Itu isim yang isim mausul mabni. Kemudian wasma'u syarti, dan juga isim syarat, man, kemudian aina, ainama, terus kaifama, wa ila akhirihi. Itu semua isim yang mabni, ada yang mabni ala sukun, kemudian ada yang mabni ala dhamma, ataupun ada yang mu'rab juga isim syarat tersebut. Kemudian wasma'ul istifham, dan isim-isim istifham. Contohnya isim istifham man, itu isim istifham. Kemudian kaifa ataupun man, diantaranya man isim istifham, nanti bisa dilihat dalam isim istifham tersebut. Wa ba'du dhuruf, dan sebagian dhuruf itu ada yang mabni. Ba'du dhuruf ada yang mabni, diantaranya adalah ada yang mabni ala dhamma, seperti qablu ataupun mabni, kemudian haitsu, kemudian amsi, kemudian al-an, dan seterusnya. Itulah isim-isim ba'du dhuruf yang mabni. Kenapa dikatakan ba'du dhuruf? Karena tidak semua dhuruf itu mabni, ada yang mu'rab. Sehingga mualif menyatakan wabadu duruf. Kemudian wama rukiba minat duruf, dan apa yang bisa diperlakukan dengan dorof itulah isim yang mabni. Wa asma'ul af'al, dan asma'ul af'al yaitu isim fi'il, dalam artian dia itu adalah bentuknya isim tetapi bermakna fi'il. Ada yang bentuk, ada yang isim tetapi ada yang maknanya fi'il madhi, kemudian ada juga bentuknya isim tapi maknanya fi'il mudhari', dan juga ada itu isim yang maknanya fi'il amr. Itulah yang dinamakan sebagai asma'ul af'al. Isim-isim tetapi maknanya fi'il, itulah yang mabni. Di antaranya adalah sattana, artinya iftaraqa. Itu bentuknya asma'ul af'al yang mabni ala alal fathah, yaitu sattana, yang mana artinya adalah iftaraqa, maknanya fi'il madhi. Kemudian hayhata, maknanya ba'uda, jauh, itu adalah isim fi'il yang maknanya fi'il madhi. Terus kemudian ada juga yang asmal af'al yang maknanya fi'il mudhara, yaitu arti apa namanya sah, artinya apa sah, artinya yakfi, cukup. Ada juga yang amin, artinya apa namanya, artinya istajib, maknanya fi'il amr. Wa adadul murakabatu, dan adadul murakabah bilangan yang bersama 10 biasanya. Itu adadul murakabah, hitungan 11 sampai 19 itu dinamakan adadul murakabah. Kenapa? Karena di sana ada beberapa bilangan dalam istilah bahasa Arab, yaitu yang pertama adadul mufrad. Kalau adadul mufrad, dia adalah bukan isim yang mabni tetapi mufrad, yaitu 1 sampai dengan 10. Itu namanya adadul mufrad. 1 dengan 10 itu dinamakan sebagai adadul mufrad. Wahidun atau wahidatun, isnani, salasatun, khomsatun sampai asratun, itu dinamakan adadul mufrad. Kemudian yang kedua, adadul murakkabah, yaitu bilangan yang tersusun ma'al asrah, yang tersusun bersama asrah, diantaranya terjadi pada bilangan 11 sampai 19. Itu namanya adadul murakkabah, dan inilah isim yang mabni juz'aini. 11 sampai dengan 19 itu adalah isim yang mabni juz'aini kecuali 12. Saya ulangi tentang adadul murakkabah. Al-adadul murakkabah, dia adalah termasuk isim yang mabni hitungan 11 sampai dengan 19 kecuali 12. Jadi kalau 11 sampai dengan 19 itu mabni dua-duanya, baik itu tis'ah, umpamanya seperti kita ambil contoh ro'a itu salah sata asyara taliban, dan kalimat salah sata asyara itu adalah kalimat adadul murakkabah yang mabni juz'aini. Dua-duanya mabni, salah satanya di situ mabni, dan asaronya juga ikut mabni. Itulah yang dinamakan dengan mabni alal juz'aini. Tetapi kalau 12 itu adalah juz'un wahidun yang mabni dan juz'un wahidun mu'rab. Seperti kita ambil contoh darabtu isnatai asrata talibatan. Ya. Ra'aitu isnatai asrata talibatan. Kalimat isnatai adalah isim yang mu'rab, bukan mabni. Juz'u pertama. Kemudian kalau asrata di situ dinamakan juz yang kedua, yaitu mu'amad mabni. Maksud di sini, sehingga adadul murakkabah termasuk daripada isim yang mabni hitungan 11 sampai dengan 19 kecuali 12. Kalau yang 12, duanya itu yang mu'rab. Tetapi kalau asrohnya ataupun asrata itu adalah isim yang mabni. Nah, kemudian kembali kepada adat, macam-macam adat. Yang ketiga adalah alfadul unqud. Kalau alfadul uqud adalah hitungan dari 20, 30 sampai dengan 90. Itu namanya alfadul uqud. Kemudian yang keempat, macam-macam adat adalah adat maktuf wa maktuf alai, yaitu ada huruf atofnya, yaitu contohnya seperti salasun wa salasuna, arbaun wa arbauna. Pokoknya ada huruf atofnya, itulah dinamakan sebagai adat maktuf wa maktufun alai. Ya, jadi saya ulangi, saya ringkas. Adat ada empat macam. Yang pertama adadul mufrad, yaitu bilangan 1 sampai dengan 10. Kemudian yang kedua adadul murakkabah, yaitu bilangan 11 sampai dengan 19. Kemudian yang ketiga adalah alfadul uqud, yaitu bilangan 10 sampai dengan bilangan 20 sampai dengan 90, yaitu isruna, salasuna, arbauna, khamsuna, situna, sabauna, tis'una, wa ilakhirihi. Kemudian maktuf wa maktuf alaih, ya, bilangan maktuf wa maktuf alaih, yaitu contohnya salasun wa salasuna, itu namanya maktuf alaih. Itu macam-macam isim yang mabni. Jadi di mana saja antum baca kitab nanti, kemudian menjumpai daripada isim dhamir, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul dan isim syarat, isim istifham, ba'du duruh dan asmal afal, kemudian adadul murakabah, mereka-mereka inilah isim yang mabni yang harakatnya tidak bisa berubah bagaimanapun amil yang masuk kepadanya. Nah, wa sayatim musarkul asma'il mabniyati fil fasli tsani minal kitab. Dan akan sempurna penjelasan isim-isim yang mabni pada pasal yang kedua dari kitab ini. Jadi nanti kalau antum pengin lebih jelas lagi untuk mengetahui lebih dalam tentang isim-isim yang mabni dalam juz utsani, juz yang kedua ataupun pasal yang kedua dari kitab ini nanti. Nah, kita lanjutkan. Al-fasl awal al-ismul mu'rab. Pasal yang pertama adalah isim mu'rab. Kenapa isim mu'rab tidak dijelaskan? Karena nanti akan sampai dalam penjelasannya pada pasal yang kedua. Ini sekarang kita bahas isim yang mu'rab. Al-ismul mu'rabu. Al-ismul mu'rabu huwallazi yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri maqihi fil jumlah. Itu diantara pengertian isim yang mu'rab yang sudah kita bisa pahami tadi, yaitu dialah yang berubah syaklu akhirihi, harokat akhirnya pada suatu kata, bitaghayyuri maqihi fil jumlah, dengan perubahan kedudukan dia fil jumlah, di dalam jumlah. Jumlah adalah susunan kalimat yang mempunyai arti sempurna. Summa wa yanqasimul ismul mu'rabu ila, dan terbagi isim mu'rab menjadi, yang dimaksud dengan wa yanqasimul ismul mu'rab adalah harokat akhir pada isim mu'rab itu sendiri dibagi menjadi tiga. Itu yang dimaksud dengan wayang qasimul ismul mu'rabu ila marfu'in, mansubin, wa majrurin. Harokat akhir isim mu'rab tersebut dibagi menjadi tiga. Yang pertama marfu, mansub, dan juga majrur. Marfu dengan dhamma kalau dia itu adalah isim yang mufrad, dengan alif apabila dia itu isim yang musanna, dan dengan wawu apabila dia adalah isim yang jamak. Itu marfu. Kemudian mansub dengan fathah apabila dia itu isim yang mufrad, dengan ya apabila dia itu isim yang mustanna, dan dengan ya apabila dia itu adalah isim yang jamak. Kemudian majrur dengan kasrah apabila dia itu isim yang mufrad, dengan ya apabila itu isim mustanna dan jamak. Kemudian nanti asma'a mabnu' minas sarfi kasrahnya dengan fathah. Itu perkecualian diantara beberapa isim yang mu'rab. Kelas, kita kembali ke halaman 25. Itu isimnya, isim-isim yang keadaan isim yang mu'rab itu harakat akhirnya ada 3 marfu', mansub dan majrur, sehingga tidak ada yang namanya isim itu disukun. Ya, sekalipun nanti antum mendengar ada orang baca kitab terus kemudian disukun, itu pada asalnya isim tidak menerima yang namanya tanda sukun, itu tidak ada. Jadi i'rab isim itu berkisar 3, marfu, mansub dan majrur. Kalau dia itu tidak marfu berarti mansub, kalau tidak mansub berarti majrur. Tidak ada ceritanya yang namanya isim itu disukun, itu tidak ada. Nah, kemudian nama halaman 25, al-ismul marfu', isim yang dirofa. Mu'alif tadi menyatakan bahwasanya yang pertama adalah marfu'. Siapakah isim yang dirofa semuanya? Nanti kita bahas tentang al-ismul marfu' yang pertama kali. Awalan, yang pertama alamatu raf'il ismi, tanda-tanda rofaknya isim. Kenapa? Karena mu'alif tadi menyatakan bahwasanya isim adalah yang pertama kali marfu. Kemudian tanda-tanda isim yang dirofak. Alamatu raf'il ismi, tanda-tanda rofaknya isim, hiya, dia. Yang pertama, al-awwal, al-ula, ad-dhammatu, dengan dhammah. Itu tanda isim marfu yang pertama, yaitu dengan dhammah. Siapakah yang menempati harakat dhammah pada suatu kata? Fil mufradi wa jam'il mu'annatsis salimi wa jam'it taksiri. Yang menempati dhammah pada satu kata ataupun dalam sebuah jumlah, dia adalah isim mufrad. Jadi isim mufrad tanda rafanya dengan dhammah. Misal ar-rajulu naimun. Kalimat ar-rajulu ditinjau dari adatnya adalah isim yang mufrad, maka dia adalah tanda rafanya dengan dhammah. Begitu juga naimun. Kalimat naimun kan ada isim yang mufrad, maka tanda rafanya dengan dhammah. Wa jam'il mu'annatsis salim, dan juga terjadi pada semua jamak mu'annats salim. Jamak mu'annats salim adalah setiap jamak yang menunjukkan arti lebih daripada 2, yang berakhiran alif dan ditambah alif dan ta pada mufradnya. Itu pengertian jamak mu'annats salim, yaitu isim mu'annats yang menunjukkan arti lebih daripada 2 dengan menambah alif dan ta pada akhir kata tersebut. Itu tanda rafanya dengan dhammah kalau jamak mu'annats salim. Wa jam'i taksir, dan juga jamak taksir. Itu dia menempati tempatnya dhammah tatkala dia itu menduduki kedudukan isim yang marfu. Di antara pengertiannya adalah setiap isim yang menunjukkan arti lebih daripada 3 atau daripada 2 dengan perubahan dari asal katanya. Misal waladun tatkala dia itu dalam bentuk jamak, maka berubah dari walad menjadi auladu. Nah, itu nanti dalam pengertian jamak taksir. Misal, najaha at-talibu. Perhatikan kalimat at-talib mufradun. Kalimat at-talib dia adalah isim yang mufrad. Tatkala at-talib menduduki kedudukan isim yang marfu, maka tanda rafanya dengan dhammah disebabkan karena dia adalah isim yang mufrad. Kalau dalam contoh najaha at-talibu, at-talibu marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena dia itu isim mufrad dan dia sebagai fa'il ataupun pelaku daripada fi'il tersebut. Itu nanti i'rabnya demikian. Kemudian hadarat al-mudarrisatu jam'u mu'annasin salimun, jamak mu'anas salim. Antum perhatikan kalimat al-mudarrisatu dalam kurung di situ jamak jam'u mu'annasin salim. Dia dinamakan sebagai jamak mu'anas salim karena suatu kata mu'anas yang menunjukkan arti lebih daripada dua dengan menambah alif dan ta pada akhir sebuah kata. Dan dia adalah isim yang jamak taksir, menduduk jamak mu'anas salim yang tanda rafanya dengan dhammah. Dalam kalimat hadarat al-mudarrisatu, al-mudarrisatu adalah isim yang marfu karena sebagai fa'il tanda rafanya dengan dhammah karena karena dia jamak mu'anas salim. Summa qama ar-rijalu. Ada contoh qama ar-rijalu dalam kurung di situ jam'u taksir, jamak taksir, dia adalah tanda rafanya dengan dhammah karena menduduki kedudukan isim yang marfu. Jadi kalimat at-talibu, al-mudarrisatu dan ar-rijalu semua ini adalah marfu, tanda rafanya dengan dhammah dengan masing-masing apa namanya pengertiannya. Kalau at-talibu tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad, dan al-mudarrisatu tanda rafanya dengan dhammah karena jamak mu'anas salim, dan ar-rijalu tanda rafanya dengan dhammah karena jamak taksir. Itu suatu kata yang menunjukkan arti lebih daripada dua dengan merubah suatu kata. Asalnya rajulun kemudian menjadi ar-rijalu. Imma biziyadah wa imma bin nuqsan. Itu jamak taksir, imma dengan menambah ataupun dengan mengurangi huruf tersebut. Kalau kalimat ar-rajulu diisi adalah dengan menambah alif menjadi rijalun. Nah, itu ad-dhammah. Kesimpulan ad-dhammah tanda rafa pada isim dengan dhammah yaitu terjadi pada isim mufrad, kemudian jamak mu'anas salim, kemudian jamak taksir. Itu tiga. Tidak ada lagi. Cuma tiga saja. Kemudian kedua, al-alif. Ya, al-alif. Fil musanna. Tanda rafa dengan alif adalah fil musanna. Terjadi pada isim yang musanna. Perhatikan. Wa hadhil alifu laisa juz'an minal ismi wa innama tuzadu ilal ismil mufradi lidalalati alat tasniyati wa ka'alamatin liraf'il ismi. Itu alif pada isim musanna. Pengertian apa namanya? Fil musanna tanda alif terjadi tanda rafanya isim musanna dengan alif. Wahadihil alif dan alif ini laisa juz'an minal ismi, bukan termasuk bagian daripada isim. Wa innama dan hanya saja tuzadu ila ismil mufrad, alif tersebut ditambahkan kepada isim yang mufrad lidalalati ala tasniyah, untuk menunjukkan atas bahwasanya kata itu adalah menunjukkan arti dua. Itu alif pada isim mutsanna. Wa ta'alamatin li rafil ismi, dan juga dia sebagai tanda pada rafa'nya isim. Maksudnya itu begini. Seperti kita ambil contoh Muhammadani. Kalimat Muhammadani adalah isim mutsanna. Dan alif dalam contoh Muhammadani, alif ini adalah bukan termasuk bagian daripada Muhammad. Jadi kalau seandainya alif itu hilang, Muhammad tetap bermakna sebagai nama orang. Begitu itu yang dimaksud dengan laisa juz'an, bukan bagian daripada Muhammad. Jadi kalau namanya Muhammadani tidak ada alifnya, maka tetap maknanya Muhammad. Kenapa? Karena alif itu bukan bagian daripada kalimat Muhammad. Berbeda dengan kalimat Muhammadun dal. Huruf akhir pada kalimat Muhammad itu adalah huruf dal. Kalau seandainya dal itu dibuang, tentunya akan apa? Kurang maknanya. Dan itu yang dimaksud dengan Muhammad dal juz, bagian daripada Muhammad. Berbeda dengan alif tadi. Kalau Muhammadani, alif itu bukan bagian, bukan siapa-siapa saja, bukan siapa-siapa. Hanya saja adanya alif tersebut sebagai tanda kalau kalimat tersebut adalah isim yang menunjukkan arti dua. Muhammadani berapa? Dua orang Muhammad. Nah, kemudian wa ka'alamatin li raf'il ismi, dan juga dia sebagai tanda rafa'nya isim, bukan siapa-siapa lagi. Misal najaha at-talibani mutsanna mudzakkar. Ini artinya telah berhasil dua orang murid itu. Mutsanna mudzakkar, kalimat at-talibani adalah isim yang mutsanna karena dia adalah isim yang menunjukkan arti dua dengan menambah alif dan nun. Tapi ingat, alif adalah bukan bagian daripada isim tersebut. Sehingga alif pada kalimat at-talibani bukan bagian daripada at-talib. Kalau seandainya alif itu dibuang, tidak jadi masalah. Kalau ada at-talibani, at-talibani berarti menunjukkan arti dua. At-ta'iratani aliyatani mutsanna mu'annas. At-ta'iratani dan aliyatani adalah isim mutsanna yang mu'annas. Dua burung itu ataupun dua pesawat itu terbang tinggi, kedua-duanya terbang tinggi. Sehingga ta'iratani adalah ismun marfu. Nanti i'rabnya at-ta'iratani ismun marfu. Tanda rafa'nya dengan alif karena isim yang mutsanna. Kenapa? Karena tanda rafa' pada isim mutsanna adalah dengan alif, bukan dengan dhammah ataupun bukan dengan ya. Aliyata aliyatani marfu, tanda rafanya dengan alif karena isim mutsanna. Nanti itu susunan namanya mubtada dan khobar. Atau iratani marfu sebagai mubtada, aliyatani marfu sebagai khobarnya. Dan itu nanti diantara tanda, diantara isim yang dirafa adalah isim mubtada dan khobar. Nah, itu alif pada isim yang mutsanna ya. Kemudian ketiga, al-wawu, tanda rafa' yang selanjutnya adalah dengan wawu. Kapan? Fi jam'il mudzakkar salim, terjadi pada jamak mudzakkar salim. Wasma'il khamsah, dan asma'il khamsah, yaitu nanti Asmul khamsah fi'il isim-isim yang lima. Siapakah mereka? Abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Itu yang dinamakan sebagai asmul khamsah, yang mana nanti abun, akhun, hamun, fu, dan dhu dinamakan sebagai asmul khamsah kalau dia itu tanda rofanya dengan wawu. Dan bagaimana kalau abun, akhun itu tanda rofanya dengan dhamma, berarti itu bukan namanya asmaul khamsah, isim biasa. Mafhum? Saya ulangi. Kalimat abun, kemudian akhun, hamun, fu, dan dhu, kapan mereka ini dinamakan sebagai asmaul khamsah? Apabila dia itu tatkala menduduki kedudukan rofa, tanda rofanya dengan wawu. Bagaimana kalau dengan dhamma? Berarti bukan asmaul khamsah, isim biasa. Nanti saya kasih tentang syarat tentang kalimat ini dinamakan sebagai asmaul khamsah. Wawul jam'i laisa juz'an minal ismi. Wawu jama' pada kalimat menyusulnya Muhammaduna, Zaiduna, Aliuna nanti. Wawu jama' bukan bagian daripada isim, sama seperti alif musanna. Wa innama, dan hanya saja, tuzadu, wawu itu ditambahkan, ilal ismil mufradi, kepada isim yang mufrad, lidalalati, untuk menunjukkan, alal jam'i, bahwasanya kalimat itu adalah bentuknya jama', wa ta'ala mati rof'in, dan juga seperti untuk sebagai tanda kalau kalimat itu adalah kalimat yang dirofa. Misal hadara al-muhandisuna, dalam kurung jam'u mudzakkarin salimun. Kalimat al-muhandisuna dinamakan sebagai jamak mudzakkar salim karena dia adalah isim yang menunjukkan arti lebih daripada dua dengan menambahkan wawu dan nun kepada pada akhir isim tersebut. Dan al-muhandisuna di situ marfu, tanda rofanya dengan wawu karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Cara yang kedua, ja'a akhuka minal asma'il khamsati, dari asma'ul khamsah kalimat akhun, akhuka marfu, tanda rofanya dengan wawu karena dia adalah asma'ul khamsah. Dan itu berarti kalau wawu terjadi pada jamak mudzakkar salim, kemudian yang kedua terjadi pada asma'ul khamsah. Kemudian kita tambahkan sedikit tentang syarat kalimat abun, akhun, hamun, fu, dan du dinamakan sebagai asmul khamsah. Yang pertama adalah ayyakuna mufradan, dia adalah bentuknya mufrad. Kemudian yang kedua, mufrad ini secara umum, yaitu ayakuna mufrodan, ini terjadi pada abun, akun, hamun, fu, dan du, itu harus dalam bentuk mufrod. Bagaimana kalau dengan musanna ataupun jamak, nanti adalah bukan sebagai asmaul khamsah. Kemudian yang kedua adalah ayakuna mudafatan, dia harus mudaf. Yang kedua, ayyakuna mudhafatan, dia itu harus mudhaf, yang mana mudhafnya bukan kepada ya mutakallim. Itu syarat yang kedua. Yang kedua harus mudhaf, tetapi dengan syarat mudhafnya bukan kepada ya mutakallim. Kemudian yang ketiga, dia adalah bukan dari isim tasghir. Itu syarat syarat tiga ini untuk semua, untuk abun, ahun, hamun, fu dan bu, itu harus terpenuhi tiga syarat. Kemudian syarat untuk hamun, dia harus terlepas daripada huruf mim, sehingga nanti ayyakuna khaliatan minal mim, nanti begitu untuk hamun. Kemudian syarat yang untuk dhu tadi bukan hamun, fu, afan, salah, tadi adalah yang ayyakuna khaliatan minal mim adalah famun, fu. Itu ayyakuna khaliatan minal mim, harus kosong terlepas daripada mim. Kemudian syarat untuk bu, ayyakuna bimakna sahib, dia itu harus bimakna sahib, yang memiliki. Jadi saya ulangi, untuk asmaul khomsah, abun artinya bapak, akun saudara, hamun artinya kakak ipar, fu artinya mulut, kemudian du artinya sahib yang memiliki, itu harus terpenuhi beberapa syarat tadi. Yang pertama adalah ayyakuna mufrodan, dia adalah bentuknya harus mufrod. Kemudian yang kedua ayyakuna mudhafatan, dengan syarat mudhafnya kepada bukan ya mutakalim. Kemudian yang ketiga adalah dia adalah bukan dari isim yang ditasghir. Itu untuk tiga syarat untuk semuanya. Kemudian khusus untuk fu, ayyakuna khaliatan minal mim, dia harus terlepas daripada huruf mim. Kemudian khusus untuk dhu, yaitu bimakna sahib, yang memiliki. Kenapa harus dhu bimakna sahib? Karena di sana ada dhu yang bermakna bukan memiliki, yaitu bermakna isi mausul. Seperti contoh ja'a zuqama, dengan kalimat ja'a zuqama, zu dan